بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang dinaikkan, semoga bisa menjawabnya. Yang enggak dijawab bisa jadi enggak tahu jawabannya atau sulit dijawab. Barakallahu. Apa perbedaan antara at-tahdzirul 'am dan at-tahdzirul muayyan? Tahdzir secara umum, tahdzir secara vonis. Beda. At-tahdzir itu maknanya memberi peringatan kepada orang lain tentang sebuah kejelekan. Kejelekan ini bisa jadi kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, keharaman perkara mungkar, perangai yang buruk, akhlak yang tercela, semua yang syar. Tahdzir artinya memberi peringatan, hati-hati dari ini syirik, bahaya, ini kufur, hati-hati ini penyimpangan bid'ah, hati-hati ini kemaksiatan, ini kemungkaran. Hati-hati ini akhlak yang tercela. Tahdzir am itu mentahdzir dengan tanpa menyebut nama pelakunya. Yang ditahdzir adalah perbuatannya atau orang secara umum. Gitu. Jadi paham ya? Ini syar'i. Ini di antara cara yang dilakukan oleh para ulama secara umum. Dan ini yang di tengah-tengah masyarakat lebih tepat dipraktekkan. Yang kedua, tahdzir muayyan. Ada orang yang disebut langsung. Hati-hati dari fulan. Fulan ini ahli bid'ah. Awas bahaya fulan. Dia ini penipu urusan bisnis. Misal. Itu muayyan. Untuk yang muayyan, yang menyebut nama langsung, itu harus mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Tidak semuanya disebut nama ya, kawan. Lihat bagaimana kondisi antum, lihat bagaimana kondisi mereka, lihat bagaimana kondisi masyarakat. Itu harus diperhatikan. Ketika besar kemaslahatannya untuk disebutkan nama, sedikit madaratnya, sebutkan. Supaya orang tahu penyimpangan dia dan siapa dia. Tapi kalau kemudian barakallahu fikum disebutkan nama bisa mengundang fitnah lebih besar lagi, maka hikmah, secara hikmah jangan disebutkan. Cukup kamu ingkari kemungkaran saja, sebutkan secara umum. Siapa saja yang memiliki sifat semacam ini, maka dia demikian, maka dia demikian. Hakadha. Difaham ya? Hadza mafhum. Naam. Di antara tahdzir 'am secara umum tapi ke arah lebih khusus lagi itu menyebutkan sebuah kelompok tapi enggak menyebutkan nama-namanya, sebuah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Sururiyah, Ikhwaniyah gitu. Ya, hakana. Itulah bas, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Sebagai tambahan, tidak semua tahdzir berarti menfonis orang lain mubtadi. Tidak. Tadi saya katakan, tahdzir itu memberi peringatan kepada orang lain dari sebuah kejahatan. Dipahami ya? Ada orang yang buruk akhlak. Salafi, alusunnah, tapi akhlaknya buruk. ini orang Allah musta'an suka menipu, khianat dalam urusan bisnis misalkan. Tahlir. Ada yang mau bareng, usaha bareng sama dia, kamu kan jangan sama dia. Masyhur penipu dia, hati-hati. Enggak masalah, itu namanya tahlir dan bukan berarti yang ditahlir itu ahli bid'ah. Sebab yang namanya syar, kejelekan itu macam-macam, kadang kufur, kadang syirik, kadang bid'ah, kadang kemaksiatan, kadang akhlak yang tercela. Jadi paham ya? Antum baca keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Bahkan terkait dengan pernikahan sekalipun. Ada orang maju tanya kepada antum. Rupanya antum ini kepingin menikahkan putri antum. Ada laki-laki datang kepada antum. Nanya, "Ustaz, saya punya anak putri, Ustaz, mau menikah. Mau dipinang sama fulan. Kayak fulan, Ustaz. Bagaimana fulannya?" Kamu yang dimintai musyawarah ya menyampaikan apa adanya untuk kemaslahatan mereka semua. Kalau ini orang baik, katakan baik. Fulan khair, saya tahu dia orang baik, begini, begini, begini. Zen sama dia. Atau dia orang ada sesuatu. Melihat ini keluarga perempuan ini gak mungkin bisa sabar dengan penderitaan hidup. Ini kalau dikasih laki-laki yang kiri miskin ini bisa kacau rumah tangganya. Misal. Yang meminang Masya Allah orang baik tapi dia miskin, fakir. Ini gak sanggup ini. Sampaikan. Dia orang bagus Masya Allah. Cuman dia yang saya tahu kondisinya miskin. Dia fakir. Siap menikah dengan yang miskin. Kalau enggak cari yang lain. Itu kan mentahdir. Tapi dia orang baik gitu loh. Tapi terkait dengan masalah pernikahan. Itu dimasukkan dalam bab tahdir. Ingat baik-baik, tidak semua mentahdir berarti menfonis orang lain bid'ah atau sesat. Tidak semua membantah orang yang menyelisihi dikatakan menfonis orang tadi menyimpang. Belum tentu. Jadi kan dirincikan. Yang mukhalif macam-macam. Ada yang ahlu sunnah. Masih sebagai ahlu sunnah. Ada ahlu sunnah langsung dikatakan sebagai ahli bid'ah. Ada ahlu sunnah proses membangkang jadi ahli bid'ah. Ada yang memang di ahli bid'ah. Jamkan baik-baik. Ini penting antum pahami. Sebab yang umum yang beredar di kalangan para pemerhati sunnah. Ketika ada kata-kata tahdir. Langsung bayangannya sesat. Menyimpang ini. Oh enggak ya akhi. Belum tentu. Mungkin iya, mungkin juga terkait dengan yang lain. Saya kenapa ikhwan-ikhwan menyikapi anak? Kenapa saya kok kemudian kok dijauhi, saya ditinggalkan? Apa saya hizbi? Tidak semua orang ditinggalkan karena hizbiahnya. Mungkin karena akhlaknya yang buruk, muamalahnya yang jelek. Orang tidak mau menjadikan dia sebagai sahabat karib. Ditinggal dia. Bukan karena bid'ahnya, tapi karena akhlaknya yang tercela. Bisa. Dipaham ya? Rata-rata orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, baik dari kalangan para mumayyi'in atau para mutasyaddidin, hadza au hadza, ketika ahlu sunnah wal jamaah mulai jaga jarak, ada benih-benih penyimpangan ke arah tamyi, atau benih penyimpangan ke arah tasyaddud, ini mulai jaga jarak, ini sudah boleh gak biasa orang ini. Mulai ke jaga jarak. Sudah lebih daripada itu dikenal ini orang ternyata mau amalnya gak bagus. Lesanya pedas. Orang gak senang dengan akhlaknya dia. Jaga jarak. Jaga jarak dia. Marah dia. Kenapa ikhwan-ikhwan ini? Kok kamu tetap menjauh dari anak? Kok kamu tetap, ini penyikapan ini? Oh saya hizbi apa? Ya enggak, belum tentu. Kalau hizbiyah mungkin dikatakan hizbiyah, bahkan mungkin karena kufurnya atau karena syiriknya. Tapi belum tentu, terkadang karena akhlak yang buruknya, interaksinya yang kurang bagus. Ini orang Masya Allah terkait dengan akhlak yang luar biasa ini orang. Atau mungkin karena yang lain-lainnya ditinggalkan. Sehingga belum tentu tahdir sama dengan vonis bid'ah. Belum tentu membantah orang lain vonis bid'ah. Dipahami ya? Tergantung kadarnya masing-masing. Pahami ini. Pahami ini. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Apabila ada suatu kebijakan dari pemerintah kita yang mana kebijakan tersebut melanggar aturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Kok bisa ya? Jangan-jangan pandangannya antum. Apakah boleh menasihatinya? Boleh. Ruang nasihat terbuka lebar. Ya, Ahlussunnah tidak menutup untuk itu. Nasihat iya, menasihati penguasa iya, tapi ada aturan mainnya. Yang pertama, menasihati pemerintah tidak boleh di depan khalayak ramai. Itu nas faktanya Rasulullah SAW. Sembunyi-sembunyi. Yang kedua, hanya dengan lesan atau dengan hati. Tidak boleh menasihati dengan fisik. Demo. Dan segala macam. Adalah yajus. Itu tasyabbuh dengan kaum kufar. Caranya langsung datang ke sana. Atau kepada perwakilan rakyat kita. Sampaikan aspirasi kepada orang-orang berkompeten supaya masuk ke sana. Dan tidak semua orang wajib menasihati. Itu punya fardhu kifayah. Yang maju orang-orang yang memang terpandang. Didengarkan ucapannya oleh para penguasa. Tokoh-tokoh nasional dan segala macamnya yang punya nama. Kalau mereka mengerti pemahaman salaf itu luar biasa. Langsung masuk ke pemerintah. Berdua saja. Nasihati yang dengan cara yang baik. Kalimatu haqqin. Ucapan yang benar di sisi penguasa tadi. Nasihati. Diterima, alhamdulillah. Tidak, selesai. Barakallahu fikum. Bukan tanggung jawab kita setelah itu. Barakallahu fikum. Pasarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Bukan dengan cara bikin status. Posting status. Dengs. Penguasa apa lagi ini. Kemarin gini, sekarang gini. Ini semua gara-gara pemerintah ini. Kemarin menetapkan harga minyak goreng 14.000 per liter. Gara-gara ini akhirnya langka, enggak ada minyak, melambung sampai 100.000 2 liter. Sekarang kayak gini lagi. Di status lupa jadi salafi kayaknya ini. Jangan-jangan dia juga bukan salafi. Allahu musta'an. Dipaham ya? Jangan. Ada cara-caranya barakallahu fikum. Bagaimana cara kita membedakan antara ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah? Apakah pelaku bid'ah dihukumi sama sebagai ahlul bid'ah? Bagus. Kalau ahlul bid'ah sudah difonis oleh para ulama. Ada fonis ulama. Atau memang kebid'ahan dia masyhur. Bid'ah yang gamblang, yang jelas penyelisihannya. Rafidah, Syiah, Sufiyah, Kuburiyah. Ada mubtadi'ah langsung. Umum ya. Ada yang terkait dengan person. Untuk mengatakan anda ahli bid'ah. Harus ada keterangan para ulama. Dipahami ya? Ada pelaku bid'ah. Setiap orang yang jatuh dalam kebid'ahan. Itu belum tentu langsung dikatakan ahli bid'ah. Belum tentu. Jadi paham ya? Kalau semata-mata pelaku bid'ah itu lebih ringan. Kalau dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sudah ada vonis padanya atau memang dia masyhur termasuk daripada mereka. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hukumi itu secara umum. Kaum sufiyah ahli bid'ah. Ikhwanul muslimin ahli bid'ah. Itu bisa. Karena memang kelompok ini memang divonis oleh para ulama termasuk al-firqatul dhalah. Kelompok yang sesat. Termasuk 72 golongan yang diancam dengan neraka itu. Itu kalamnya para ulama dari kita. Terkait dengan person-personnya belum tentu. Dipaham ya? Sehingga dibedakan antara menghukumi secara kelompok dan menghukumi secara person. Hukum secara umum dengan hukum secara ta'yin, secara vonis. Mayoritas yang di tengah-tengah kita, masyarakat kita, itu kebanyakan mereka karena kejahilannya, karena keawamannya, jatuh dan berkara bid'ah. Yang ini lah dakwahnya, tumurun atum dakwahi mereka, dekati mereka dengan cara yang tepat, dengan cara syar'i. Nah, tokoh-tokoh mereka, lah ini yang kamu hindari. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah kita bergaul dengan orang awam? Dianjurkan, tapi dengan cara umum, bukan sebagai sahabat karib. Pergaulannya dengan muamalah interaksi umum dengan akhlak yang mulia kepada mereka. Temu salam, assalamualaikum, salam. Ngobrol sebentar, gimana pak kabarnya, gini. Saya bayangin, mari pak, monggo. Laki-laki dengan laki-laki, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Atau kamu dengan mahramnya antum. Bukan dengan sahabat karib. Tidak kemudian antum dalam rangka atas nama hikmah dalam dakwah. Nongkrong bersama dengan mereka di tempat tongkrongannya mereka. Assalamualaikum, salam. Sehat pak, sehat. Boleh saya duduk pak? Oh silakan duduk. Yang ini. Yang ini. Jering. Yang ini. Tenang. Yang ini keraskan suaranya. Ngobrol sama mereka sambil antum tahu-tahu udah kayak gini sendiri kepalanya itu. Itu siapa itu pak yang sedang bersenandung itu? Kok syahdu sekali suaranya ini. Allah Ustaz. Itu namanya mudahanah. Itu namanya tamyi. Dengan cara demikian. Kemungkaran jangan disertai mereka. Muamalah dengan cara yang baik. Dipahami ya? Sakit. Kamu jenguk. Laki-laki, perempuan-perempuan. Menjenguk aja. Assalamualaikum, salam. Kabarnya kok bapak lagi sakit? Iya. Boleh saya tengok? Silakan. Tengok gimana kabarnya pak. Dikuatkan, disabar-sabari, disupport. Supaya bersabar, dijelaskan keutamaan sabar, menghapuskan dosa dan segala macam, doakan kesembuhan, bawa sesuatu, cukup, selesai, pergi. Tanya keluarga gimana semuanya sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat semua, pergi. Kasih hadiah pada mereka, barakallahu fikum. Nah, kata secara umum, muamalah umum bukan persahabatan karib. Bukan menyertai mereka dalam kemungkaran. Jadi paham ya? Bedakan ya ikhwan barakallahu. Jangan kayak mereka, mereka nyemplung wis. Nyemplung. Nah, itu namanya tamyi. Ahlussunnah wal jamaah di mana pun mereka berada dikenal dengan akhlak mulianya. Orangnya luwes, supel, berakhlakul karimah tapi dengan batas-batas gitu. Dan mereka paham itu. Barakallahu fikum. Jadi antum jangan semua disikapi kayak ahli bid'ah semuanya. Kalam wala salam wala tegur sapa. Mahadha ikhwan. Orang awam itu ladangnya kita. Ya, ta'liful qulub. Terus begitu. Nah, ketika tokoh-tokoh besar mereka yang dikenal dengan itunya, baru antum tinggalkan mereka. Barakallahu fikum. Kadang loh antum di tengah-tengah masyarakat mungkin antum dipanggil atau diajak ngobrol sama ibu-ibu. Ada. Jangan kabur. Ya dihadapi tapi jangan fokus gini itu udah biasa aja. Gimana kabarnya pak? Alhamdulillah sehat bu. Nah, jadi kamu jangan. Alhamdulillah. Tapi jangan begini biasa aja bu. Gimana anak-anak? Alhamdulillah sehat bu. Gimana kabarnya pak? Alhamdulillah bu. Mari bu ya, saya tidak perlu. Oh ya silakan. Nanti nyonya antum yang diminta lebih dekat kepada mereka ibu-ibu. Barakallahu fikum. Pas keluar ketemu ibu-ibu, istri antum nyapa mereka. Gitu. Maka tak. Barakallahu fikum. Namanya ta'liful qulub. Masya Allah, kami telah 9 tahun menikah, belum dikaruniai anak. Masya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anak soleh pada anda. Di satu sisi kami sangat ingin punya keturunan, sisi yang lain pergaulan zaman sekarang jadi khawatir punya anak. Tidak, punya anak itu fitrahnya manusia, dianjurkan sama Rasulullah SAW. Di antara misi besar pernikahan, memperbanyak jumlah kaum muslimin. Setelah itu tarbiyah dengan tarbiyah salafiyah, barakallahu fikum. Ikhtiar. Ini kalau 9 tahun belum punya, ya mestinya sih cari yang baru. Nambah yang baru mestinya, ya mestinya. Artinya insya Allah orang rumah paham lah. Kalau gak mungkin kan gitu. Katanya sih, katanya supaya yang pertama itu ada akhirnya itu nambah yang kedua. Jadi memicu hormon kecemburuan. Kalau udah cemburu itu enggak lagi kering dia. Itu subur dia. Gitu. Karena cemburu sama yang ini. Ada contoh cuma satu sih, pernah saya saksikan langsung contoh. Teman lama yang sudah nyebrang ke sana. Waalaikumsalam. Dulu begitu lama enggak punya. Kita godain sudah, nambah lagi dulu ya masih nambah lagi. Nambah lagi. Begitu nambah, benar. Nambah, yang ini isi, yang itu juga isi. Langsung, nambah lagi, 3 sekarang. Masya Allah, cuma saya nyebrang ke sana. Allah nusra. Khair insya Allah. Sambil banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dikasih keturunan yang salih. Allahu a'lam bissawab. Susah pertanyaannya. Jam berapa tuh, akhi? Wallahu a'lam bissawab. Sekarang ada aturan baru PLN. Untuk sambungan baru aturan PLN, pemohon harus difoto satu badan sebagai persyaratan mutlak. Apakah ini bisa dimasukkan dalam KTP yang seperti SIM atau KTP? Nah, kalau demikian persyaratannya, kalau enggak dipasang, maka antum foto. Yang foto antum, jangan nyonya, jangan orang yang perempuan, antumnya. Barakallahu fikum. Selebihnya yang berdosa, yang mengilzam. Terkadang saya mengetahui seseorang salafi itu melalui kendaraannya ditempel stiker RII atau pakai tas atau ransel jaket RII. Dan dipungkiri sebagian ikhwah menempel stiker itu supaya dikenal sebagai salafi. Apakah dakwah menggunakan logo seperti ini tidak nyerempet hizbiyah? Tergantung. Kalau dia itu asabiyah fanatisme RII, ya Hizbiyah RII. Tapi kalau tidak ada seperti itu, al-wala' wal-baro'nya di atas sunnah, tetap dengan dakwah sunnah, yang disuarakan dakwah sunnah, dakwah sunnah, dakwah sunnah. Yang itu kayak promosi iklan. Ini termasuk media kami. Gitu. Nggak ada masalah. Kayak orang promo. Tapi tidak ada al-wala' wal-baro' fanatik logo RII. Antum kenapa enggak ada logonya? Kamu bukan salafi ya? Nah, ini yang berbahaya. Ini yang salafi ini RII gitu. Enggak. Ini semata-mata semacam memberikan iklan kepada banyak pihak. Ini media kami. Dan memang realnya alhamdulillah bi taufiq wa inayatih. Barakallahu fikum. Ini RII masyaallah kita ya. Allah kasih kemudahan, Allah kasih keberkahan. Merambah di mana-mana gitu. Jadi medianya salafiyin. Barakallahu fikum. Ada yang jiplak persis sis dari kalangan hizbiyin. Enggak rela ahlus sunnah punya seperti itu. Karena kan yang pertama kali bikin gitu kan dari sebelah. Dari sebelah kan. Nah, dulu kan dikenal radio, redjak kan gitu ya. Radio terus itu pertama kali mereka bikin, wah, tenar di mana-mana gitu. Saya mikir, masa enggak bisa bikin kayak gitu sih? Nah, gitu. Coba bisa, alhamdulillah. Dan nyebar juga Nusantara, bahkan seluruh dunia. Nah, kelimpungan mereka diciplak. Tapi isinya sangar-sangar gitu. Jadi untuk mencoreng nama baik logo ini tadi. Jika semata-mata logo tidak ada unsur asobia, tidak ada unsur al-wala wal-bor di atasnya, tidak ada masalah. Barakallahu. Dan akhirnya memang yang make juga yang memang salafi kan gitu ya. Nah gitu ya. Yang mau tanya sama antum, yang seberang-seberang sana mau enggak dikasih logo kayak gitu? Enggak mau dia. Punya siapa ini? Punya mereka itu. Buang. Itu ya. Sama kayak antum, antum dikasih logo Ikhwanul Muslimin, jaket dipakai enggak? Ya enggak lah. Apa ini? Ya kalau boleh sih dicongkel dulu logonya itu. Congkel semuanya habis, polos, baru dipakai. Itu alami, itu namanya ulfah. Selama tidak ada al-wala wal-baroknya, tidak ada asobianya, labas. Barakallahu fikum. Di antara cara untuk mengetahuinya. Cara yang lain dari majalah ya, majalah syariah. Alhamdulillah, wah, walaupun sekarang enggak muncul, dulu Masya Allah, sebagai itu. Ikhwan salafi di mana mereka berada di sebuah tempat, ada enggak salafi di sini? Itu buka agen syariah. Oh ini ada nomor telepon, jadi pun tuh telepon. Antum agen, iya antum di mana alamatnya di sini? Langsung datang. Set, wah ketemu sama ikhwan-ikhwan semuanya. Dulu begitu dan sampai sekarang begitu. Barakallahu. Setelah agen-agennya ada yang ada gitu ya sudah. Hati-hati lagi dengan agen-agen yang lama ya. Ada sebagian yang lompat sana, lompat sana, lompat sana. Na'udzubillah. Nah, sekarang lebih luas lagi dari mulai apa? Apa namanya grup WA, ya apa lagi? Telegram, apa lagi? Itu banyak, itu dikenal. Ini punya salafi wa kala. Barakallahu. Yang penting jelas ya, jangan yang majhul-majhul. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaannya ada yang sangar-sangar ini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi global pertanyaan, kita punya family. Ya, keluarga family. Nah, keluarga ini seberang sana gitu. Bersama dengan orang-orang yang tahlil dari para ulama. Ini bagaimana ini? Terkait dengan silaturahminya. Tidak ada masalah. Silaturahmi terkait dengan kefamilian saja. Selama dia bukan tokohnya ya. Labas. Ketemu gimana kabar sehat. Sudah ngobrol biasa. Enggak ada kaitan sama ini. Apalagi itu punya kemampuan untuk masuk ke dia. Dia diskusi, terangkan bagaimana penyimpangan dia. Labas. Tapi kalau tokohnya, lah. Dikecualikan orang tua. Ini beda ya, ikhwan. Orang tua hatta dia kafir harus bakti kepadanya, tidak boleh anda sakiti sedikit pun. Tapi kalau family-family yang lain bisa diboikot, bisa ditahdir, bisa ditinggalkan tergantung makomnya masing-masing. Barakallahu fiik. Pekerjaan saya nelayan, Ustaz. Kadang bermalam satu atau dua malam, apakah termasuk safar? Iya. Safar antum. Antum belajar di mana? Perairan Sulawesi atau kalau lompat sampai perairan Sulawesi aja ya. Ya Sulawesi dong, dari Jawa aja ke Sulawesi, masa antum ke Jawa. Nah, ada kalau masalah ikan bukan di Jawa. Semuanya larinya ke Sulawesi, ke Indonesia Timur. Zen-zen ikannya ya. Nah, antum safar. Antum mengerjakan sholat di atas perahu antum atau di atas kapalnya antum. Qasar dan dijamak rukhsah. Barakallahu fikum. Atau antum misalkan sebagai ABK, kapal-kapal penumpang jarak jauh, antum musafir, antum kerjakan sholat di masjid kapal atau di kamarnya antum kalau memungkinkan, wah kata musafir. Apa hukum jual beli dalam dua harga? Contoh cash 50 juta, kredit 70 juta. Diperbolehkan dengan persyaratan. Yang pertama, diperjelas akadnya. Saya ambil akad ini. Gitu. Nggak boleh ambil barang pergi. Tapi harus jelas, akadnya cash, akadnya tempo. Misalkan. Dengan cara kredit, ambilkan tempo. Labas. Yang kedua, tidak ada penambahan nominal apapun dari nominal sepakati. Itu sama dengan jual beli dengan cara utang, dengan cara tempo, tapi pembayaran dicicil. Hadza yajuz dengan dua ketentuan di atas, dan ini pendapat hampir semua salaf, semua fuqaha, semua ulama. Barakallahu fikum. Jamahir al-fuqaha. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Jadi kalau kredit yang diterapkan itu menggunakan sistem leasing, pihak ketiga yang mendanai, tidak boleh. Itu sama dengan Anda utang piutang dengan pihak leasing tadi, dengan bunga. Itu namanya riba qarad, riba pinjam meminjam. Atau pihak yang kreditor tadi itu barakallahu fikum mempersyaratkan telat setor denda. Tiga kali telat, hangus. Adalah yajus. Ada penambahan nominal juga, ada penalti di situ. Ini riba. Hakikatnya bukan jual beli, tapi pinjam meminjam. Sehingga kalau sudah dijual, lepas sudah. Itu barangnya dia, semuanya punya dia. Sekarang urusan dia dengan kamu, nyicil. Sehingga, ya kalau sistem kredit ya harus dengan orang yang kamu percaya betul, ini orang amanah. Supaya jangan dibawa kabur. Kalau enggak, ya cari pekerjaan yang lain. Di kita ada di Surabaya, Masya Allah, ikhwah kita, kredit motor. Masya Allah. Tapi yang bekas, bukan yang baru. Antum minta apa, dicarikan sama dia. Harga, cicil, setiap bulan sekian, ketemunya sekian. Udah. Ambil, sudah. Kasihkan, dikasihkan sak motornya, sak kunci-kuncinya, sak STNK-nya, sak BPKB-nya. Itu punya antum. Terserah antum mau apa. Yang penting antum bayar ke saya. Masya Allah, hampir semua ikhwan ngambil sama dia. Lancar usaha dia. Kadang motor, kadang mobil-mobil yang enggak terlalu mahal. Dan ikhwan tahu, salafi dipercaya sama dia. Enggak masalah, lancar. Assalamualaikum. Yang ini diperbolehkan. Ada nggak di sini yang punya usaha kayak gitu? Do. Usahalah, bantu-bantu ikhwan lah. Kan karena ikhwan perlu motor, nggak punya dana. Kalau nyicil dikit-dikit kan bisa mereka ya. Antum yang punya dana, cobalah, nggak masalah. Ini yang penting itu ikhwan terpercaya. Assalamualaikum. Sudah. Nanti itu tinggal terima setoran. Tentu harga cash beda dengan harga cicil. Tidak ada masalah. Ada yang trouble, ya itulah yang namanya risiko sebuah bisnis dan usaha. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Yang lebih zen lagi itu, Masya Allah, ngutangi orang tanpa ada apa-apa sudah. Bantu sudah luar biasa. Ana perlu mobil ya, akhi. Mobil apa? Mobil untuk usaha, pickup. Tapi enggak ada uang ya. Ah, antum perlu mobil yang mana? Ya, enggak usah yang baru, yang second saja. Ini. Harga berapa itu? 80 juta kayaknya itu. Ah, tak pinjami. Dah, beli usaha yang bagus. Gimana bayarnya? Antum cicil, sak mudanya antum. Masya Allah, jazakallah khair. Ini orang kaya yang Masya Allah gitu ya. Ada yang begini ya Ikhwan. Wah, sangat diharapkan oleh para ikhwah. Ya enggak? Lah iya. Maksudnya niatnya kepengen ihsan, membantu orang lain gitu loh. Harta susah naruh di sebelah mana lagi sudah. Di sini sudah full, full, full. Pusing mau tahu di mana harta saya ini. Kebanyakan harta. Oh, dia hartawan. Sudah bantu ikhwan-ikhwan. Dalam rangka untuk mengambil pahala. Ini rumah antum, akhi. Iya. Masya Allah. Rumah panggung. Tapi kalau seperti itu mengenaskan banget. Gitu. Ini kalau antum bangun lagi rumah panggung yang zen, yang layak itu habisnya berapa? Tergantung kayunya. Kalau kayu yang lumayan harganya berapa? Berapa kalau rumah panggung yang zen? 100 juta? Segitu yang zen ya. Masya Allah. Bongkar ya, akhi. Rumah saya kok dibongkar? Bongkar, antum bangun. Nih, saya bantu dananya. Utang apa ini? Utang. Antum cicil bebas terserah antum. Ya, yang penting antum rumahnya zen. Bongkar bangun 100 juta. Cicil dikit-dikit 100 ribu lama banget. Masyaallah gitu. Ini sudah 2 tahun akhi, antum baru nyicil 10 juta ini. Ya kemampuan saya begitu. Ya sudah, ikhlas untuk antum. Nah, itu pahalanya besar, surga itu pahalanya. Kalau ngasih waktu tunda sampai kemudian itu hukumnya wajib. Tapi kalau memaafkan, mengikhlaskan, pahalanya besar. Ya nyari surga kan enggak gratis. Modal lagi. Orang uang banyak cari surga lah. Ngapa nyari apa lagi? Cari surga dengan uang kamu itu, infak, masjid, segala macam sudah gunakan untuk cari surga. Barakallahu fikum. Itu namanya ghaniyun syakir, orang kaya yang bersyukur. Nah, yang seperti ini di kalangan salaf banyak, di kalangan sekarang ini Allahul musta'an. Dulu ada salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Yasar. Naam, seingat saya Abu Yasar. Naam. Semoga Allah meridainya. Beliau ini biasa memberi pinjaman kepada orang lain. Dicatat sama beliau. Bawa buku utang, tulis. Bulan, tulis. Utang sekian, tempo sekian. Tulis. Setiap kali jatuh tempo, pergi bawa bukunya ini sama budaknya. Ayo, sana. Ke fulan. Assalamualaikum. Ada fulan? Ini keluar anaknya. Ada fulan apa enggak? Ada. Suruh keluar. Keluar. Antum utang sekian. Tempo sekian. Sudah jatuh tempo. Bayar. Maaf, saya kondisi enggak mampu. Saya pilih dan segala macamnya. Saya enggak mampu. Dia enggak mampu. Dia mengatakan, Allah, sungguh demi Allah kamu enggak mampu. Allah, demi Allah saya enggak mampu bayar. Coret. Seret. Saya maafkan. Assalamualaikum. Pergi lagi. Masya Allah. Ya, dimaafkan. Pergi lagi. Ke yang kedua lagi. Terus begitu. Kalau dia mau bayar, sini. Bayar. Selesai. Bayar. Selesai. Oh, beri tanggungan. Tak kasih tanggung. Berapa waktu lagi yang kamu bisa? Bulan depan. Bulan depan. Beres. Assalamualaikum. Saya enggak mau begini. Orang miskin enggak mampu dia. Disumpah. Demi Allah kamu enggak mampu. Saya enggak mampu demi Allah. Cerit. Saya maafkan. Masya Allah. Ini ada salaf kayak gini di sini ya ikhwan. Luar biasa. Ditunggu oleh semua ikhwan salafiyin se-Indonesia ini. Insyaallah. Lah itu. Semoga ada orang-orang baik seperti ini ya. Jam berapa itu? Wah, itu jangan melampaui batas ya. Batas waktu maksudnya. Angkat tangan, sudah enggak sanggup sudah. Nah ini dia, persis. Ini sama dengan ini. Afwan. Yang ini mungkin bisa japri lah. Supaya ditelaah terlebih dahulu. Panjang soalnya ini. Waduh, nyebut nama lagi. Iya iki. Enggak usah lah. Masya Allah. Dia nanyakan tentang si fulan. Enggak enak saya jawabnya, akhi. Si fulan yang sekian tahun yang lalu teman baik saya, sekarang sudah lompat pagar. Aduh, jadi gimana ngomongnya nih? Enggak usah ya. Enggak usah ya. Ana pernah mendengar atau melihat video ustaz mengenai hukum dakwah dengan video. Video. Dalam video tersebut ustaz membolehkan, wallahu a'lam, atas kebenarannya. Antum melihat video saya di mana? Loh, antum pernah dengar atau melihat video ustaz? Berarti kan video saya kan. Di mana antum melihatnya? Ada yang pernah memvideo saya? Mungkin audio barangkali. Audio yang mungkin diposting oleh sebagian orang atau siapa ke dunia maya barangkali begitu. Itu pertanyaan terkait dengan masalah dakwah lewat televisi dan yang semisalnya. Itu perbincangan panjang di kalangan para ulama kita memang. Barakallahu fikum. Banyak dari ulama kita yang membolehkan tapi dengan persyaratan. Dan seingat saya sebutkan di audio persyaratannya. Itu saya dengar langsung dengan dua telinga saya ini jawaban dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah di rumah beliau. Di rumah beliau. Waktu itu ditemani sama Syaikh Muhammad bin Ghalib yang sekarang di Emirat. Itu diajukan soal seperti itu. Lu mengatakan tidak ada masalah, boleh. Itu semata-mata kayak perangkat gitu, media. Persyaratannya, sebelumnya tidak boleh ada kemungkaran, setelahnya tidak boleh ada kemungkaran, di sera-sera acara tidak boleh kemungkaran, kamu menyampaikan ilmu kepada umat. Langsung live. Barakallahu fikum. Hatta Syekh Al-Albani membolehkan dengan cara seperti itu, live. Apalagi pemerintah yang menggunakannya untuk itu. Media dakwah supaya langsung nyampe ke seluruh penjuru dunia, bahkan tanah air yang enggak mungkin disentuh oleh dai ke sana gitu ya. Itu ketentuannya. Kalau semua selama bersih dari kemungkaran enggak ada masalah. Itu media. Barakallahu fikum. Seingat saya itu saya jawab ketika mengomentari fenomena dai-dai yang mengaku sunnah yang masuk ke ranah ini. Kita mengatakan, kita tidak mengingkari medianya. Gitu. Yang kita ingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada dakwah mereka ini. Mungkin antum pernah dengar, pernah tahu, mungkin pernah lihat. Salah satu dai-nya mereka diundang ke acara televisi. Ada host-nya yang menyampaikan, ada peliputnya, perempuan. Enggak menggunakan cadar sebagai biasa perempuan bertiga begitu. Terus piye? Ya kita ingkari. Bukan terkait dengan zat videonya, tapi ada kemungkaran di situ. Ente dai salafi disorot oleh sekian media, antum bersama perempuan di sampingmu tadi yang bukan mahram kamu. Langsung nanyai kamu, gini, fitnah besar ya, akhi. Itu kalau istri kamu enggak cemburu, bahaya istri kamu itu. Paham enggak? Dakwah dia ceramah, teng teng teng teng teng. Tapi latar belakang di belakangnya itu ada kayak semacam layar apa gitu, ada suara musik-musiknya dan segala macamnya. Ini kemungkaran. Ini yang kita ingkari. Paham enggak? Loh kok diem? Dipahami insyaallah ya. Itu yang kita ingkari. Tidak pernah kita mengatakan orang itu menjadi hizbi gara-gara ini, tidak. Tapi kita mengatakan di antara kemungkaran yang ada pada mereka, mereka ini yang dikenal sebagai Mumayyah tadi, linknya Radja tadi itu, barakallahu fikum. Udah kita tahu bagaimana sifat terjang mereka selama ini. Ditambah ada fenomena ini, gitu yang maksud. Bukan ini inti masalahnya, bukan. Penambahan poin saja. Dan bukan that videonya. Tapi kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka menggunakan media ini. Difahami enggak? Di antara yang apa namanya yang sempat kita ingkari terkait dengan cara mereka dalam menyampaikan sesuatu. Di trotoar, sambil jalan, ceramah, begini. Assalamualaikum. Baik. Ada yang ingin menjelaskan tentang adab-adab dalam berkendara di mobil. Dia mau di mobil sambil begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Dia menyampaikan ilmu. Assalamualaikum. Yang kita bahas salafiyin al-sunnah ya. Kita enggak membahas pandangan umum kaum muslimin. Di kalangan salafiyin ahlu sunnah, penyampaian ilmu sangat dianjurkan di masjid. Di masjid itu halakonya para anbiya wal mursalin. Atau tempat-tempat yang memang mulia, tempat-tempat ilmu di situ. Untuk memuliakan ilmu ini. Boleh, atau santai ngobrol ilmu boleh. Tapi enggak kemudian dengan cara seperti ini yang diflurkan, diviralkan, dijadikan semacam torekot dakwah. Lah, ulama enggak demikian di masjid. Di halaqatul ilm. Ada juga yang di bawah pohon. Tapi mereka tidak disiarkan ke mana-mana. Torekot-torekot yang seperti ini itu torekot pendahulu mereka dari kalangan ikhwanul muslimin. Paham enggak? Tasyabuh dengan mereka ini yang kita ingkari. Lu kok diem. Sisi yang lain yang kita ingkari juga, barakallahu fikum, adalah majelisnya khusus. Entah di masjid mereka, kadang halaqah ummahat di sebuah rumah. Ini kan khusus. Sang dai karena makamnya khusus, ceplas-ceplos. Das. Labas. Secara apa namanya ilmu dakwah enggak masalah, makamnya khusus. Sehingga dia lebih lepas menyampaikannya. Das, nyebut nama orang. Wah, habis itu sudah. Yang kita ingat apa? Ini di-upload. Tes, masuk ke YouTube. Viral. Di mana-mana. Masuk di YouTube. Di situ isinya, dia menghantam tokoh besar. Sufiah Internasional. Kalau antum mau mengikuti perkembangan, tahu siapa dia. Tetangganya antum, orang Sulawesi juga. Baru kelas itu. Ya dulu mustami, saya sandi dia mustami, Jawa di kelas saya dia. Barakallahu fikum. Viral, marah jamaahnya dia. Oh, dicari orangnya, fulan, dituntut untuk apa namanya taubat dan minta maaf. Terpaksa minta maaf gini. Itu menghinakan dakwah sunnah, merendahkan dakwah salafiyah. Itu enggak hikmah dalam rudud ilmiah, dalam membantah secara ilmiah. Atau bila tokoin, enggak, itu tokoin yang menyimpang. Tapi cara kamu enggak hikmah. Kalau kamu terbatas pada forum, tadi forum khusus, labas. Ngapain di-upload gitu loh. Ini pembahasan khusus, jangan dimasukkan dalam ranah yang mendunia. Kena kamu, kena dia. Berapa kali mereka harus minta maaf ke media? Dengan cara enggak hikmah. Itu mencoreng-moreng nama besar dakwah sunnah dakwah salafiyah. Dicekal di mana-mana mereka sekarang. Paham enggak? Itu penambahan pembahasan, bukan inti masalah. Inti masalah kita dengan mereka, al-wala' wal-barok. Makanya saya panjangkan tadi pagi itu, ini pembahasannya. Ini mumayyah, ini mutasyadidah. Al-wala' wal-barok. Siapa yang bergandengan tangan dengan tokoh Hizbut Tahrir? Mereka. Siapa yang bergandengan dengan tokoh Ikhwanul Muslimin? Mereka. Siapa yang mengunjungi tokoh Khawarij Nasional yang dicari pemerintah? Mereka. Jangan dianggap, oh kok gitu aja masuk. Kemudian, lah itu pembahasan al-walak wal-barok. Walaknya kamu salah. Menunjukkan kamu sama kayak mereka-mereka ini. Barakalafikum. Di sisi yang lain ketika antum menyikapi kami salafiyin alusunnah, kamu tuding kami jamaah tahdir dengan tanpa hujjah. Kamu tuding kami sebagai ghulat, ekstremis dengan tanpa hujjah. Isyada. Itu kenapa akan memanjang ya. Kita bahas masalah itu. Oleh mereka dicaplok. Plek, nih ustaz kalian membolehkan. Yang rinci, yang detail, saya terangkan panjang itu. Ketentuannya panjang lebar saya menerangkan di situ. Barakallahu fikum. Hadza huwa wallahu a'lam bissawab. Alafumikum agak kepanjangan. Mungkin dia mengatakan, ya ustaz, masa sama-sama muslim begini ustaz. Ya kalau muslimnya lurus, ngapain juga begini. Kalau muslimnya menyimpang, ya harus dibegitukan. Kan masih banyak musuh-musuh dari kalangan kaum kufar. Iya, yang dihadapi orang-orang kafir, kaum musyrikin, dan semua yang ada pada mereka. Dan yang dihadapi juga ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nabi kita Muhammad tidak hanya mentahdir kita dari kaum kufar, kaum musyrikin. Beliau juga mentahdir kita dari kaum khawarij, qadariyah. Bahkan mentahdir kita dari kelompok 72 kelompok sesat. Dalam riwayat dengan nas mengatakan semua finar. Semua dihadapi. Ahli maksiat juga dihadapi. Semua kemungkaran dihadapi. Dan mara bahaya mereka ini lebih mengerikan daripada kaum kufar. Mara bahayanya ya. Ini orang kafir semua tahu. Yang ini mengaku sebagai ahlus sunnah. Orang tidak tahu dia menyimpang. Bisa merusak al-walak wal-barak. Bisa merusak manhaj salaf. Bisa merusak dakwah salafiyah dari dalam. Barakallahu fikum. Dipahami tidak? Jadi bukan masalah sepele, perkara besar. Dan supaya antum paham, mereka tahu siapa kita, kita tahu siapa mereka. Barakallahu fikum. Yang baru-baru muncul kemarin itu orang kemarin. Tidak tahu bagaimana awal-awal mulanya kita tahu. Yang mereka katakan syekh, itu guru saya semua. Ini guru saya. Barakallahu fikum. Tahu siapa? Yang ini adik kelas saya, yang ini seangkatan dengan saya, yang itu kakak kelas dikit. Tahu semua. Mereka tahu siapa kita, kita tahu siapa mereka. Barakallahu fikum. Naam. Jangan heran ketika dalam dakwah mereka orang yang paling mereka enggak suka itu kita. Kalau bahasa orang menang-menangan, kartu as mereka di tangan kita. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Kok diem? Nah, bahasanya umum saja. Tidak usah nyebut nama fulan wa'alan. Ini setelah klarifikasi terkait dengan masalah video tersebut. Barakallahu fikum. Paham tak? Jadi kita tidak pernah mengingkari masyayikh yang tampil di situ. Tidak. Kadang tak tahu, murni. Tidak ada kemungkaran sama sekali. Tafadhal. Ketika yang lain tidak mau, ya silahkan ala kaifa. Perkara yang perbincangan ilmiah di kalangan para ulama. Kok diingkari? Bukan masalah medianya. Ada kemungkaran-kemungkaran di situ. Barakallahu fikum. Dipahami tidak? Antum diminta tampil. Pakai video resmi. Wah, diviralkan nasional. Ini kamu membawa nama besar dakwah salafiyah. Sebelahnya kamu, ini tokoh khawarij nasional. Yang sebelahnya ini liberal. Yang ini hostnya perempuan tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab, cantik lagi. Masya Allah. Di situ antum kolaborasi sekian banyak dai yang ada, didiamkan. Oh, enggak, diingkari perkara mungkar ini. Tuh, antum mengingkari video? Enggak, bukan masalah videonya, tapi acara kamu ini loh. Tidak mungkin seorang da'i salafi, sunni salafi berkolaborasi dengan da'i-da'i penyimpangan kama hadha. Barakallahu fikum, tidak bisa. Difahami tidak? Itu namanya al-wala wal-barak. Kan makomnya antum lagi membantah mereka. Panjang pembahasan di kalangan para ulama. Terkait dengan masalah hukum, diskusi, debat dengan ahli bid'ah. Panjang itu. Dan habis semua mengatakan, jangan. Jangan. Itu akan merusak dakwah kamu. Kamu akan dipelintir sama mereka. Jangan. Kalaupun iya, terpaksa. Dan yang tampil enggak sembarang orang. Yang tampil sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan yang semisal mereka enggak kayak ente ini. Ente guru ngaji biasa. Iya. Jangan hanya kemudian ada berita viral. Barakallahu fikum. Perdebatan dai ini dengan dai Wahabi, yang Wahabi kabur. Dengar enggak kabar seperti ini? Dai Wahabi nasional kalah debat. Itu yang mereka inginkan. Dan yakin dibelintir gitu loh. Anak yakin ketika antum seksama menyaksikannya, enggak separah itu gitu loh. Tapi mereka memahalkan segala cara untuk menjatuhkan kamu. Udah masyarakat teropinikan. Wah, memang orang ini pandai ngomong doang, kalah sama kiai kita orang. Jatuh. Habis tercoreng, moreng nama dakwah salafiyah dikarenakan kelakuan ente-ente ini. Na'udzubillah. Sekarang yang nyampe ke anak beritanya, guru-guru saya yang sekarang di sana itu, ya mantan guru atau mendiang guru gitu ya, nggak bisa dakwah lepas dia sekarang. Dia mau masuk ke sebuah tempat dakwah di masjid umum untuk mendakwai masyarakat umum. DKM-nya langsung tanya, siapa? Oh, fulan. Maaf, masuk daftar blacklist. Ini dai Wahabi, langsung. Enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk. Assalamualaikum. Pernah saya lagi disupiri ikhwah kita di Jakarta, mantan mereka cerita. Cerita. Ustaz fulan, dia nyebut guru saya ini, Ustaz fulan. Pernah ada teman saya sekomplek itu kepengin ngundang beliau. Akhirnya disuruh menghubungi yang bagian urusan taklimnya beliau, ditanyakan, kamu mengundang di mana? Kamu punya masjid? Tidak punya. Di mana? Di masjid kompleks saya. Tidak bisa. Tidak bakal mau beliau. Loh, kenapa? Dicekal. Jadi kalau taklim ya harus punya masjid sendiri. Itu aja bikin masjid geger masyarakat gara-gara mereka. Ya apa enggak? Loh, kok diem. Jangan pernah mengatakan, wah kita perlu perjuangan, memang harus berjuang. Iya, kalau caranya kamu benar perjuangan, caranya kamu tuh gak hikmah, gak bijak. Allahul Musta'an, hancur semuanya. Kita alhamdulillah dengan apa yang ada pada kita, masuk. Masjid umum masuk, gak masalah. Iya gak? Di banyak tempat kita masuk, barakallahu fikum, di instansi kita masuk, gak ada masalah. Gak ada yang kemudian heboh dengan kita. Assalamualaikum. Ya kita kan enggak pernah bikin muskilah nasional gitu bahasanya. Enggak ada. Paling masa lalu ditanya lagi, oh sudah enggak ada, aman. Gitu ya. Assalamualaikum, agak panjang sedikit. Semoga membuat pencerahan untuk kita semuanya. Semoga manfaat nak tafidahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakumullahu ta'ala.